السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين الله مليakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat hikmah yang merupakan nikmat terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat ilmu dalam surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada engkau kitab suci dan hikmah. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan ilmu yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Jadi Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hikmah, lalu Allah ajarkan apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Lalu apa kelanjutannya? Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepada engkau itu sangat besar. Sangat besar. 'Azima. Jadi hadirin sekalian yang Allah muliakan, mendapatkan Al-Qur'anul Karim, bisa mempelajari hikmah, lalu kita dapat ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu. Saat kita kaji Riyadhus Shalihin kemarin, kita nggak ngerti tentang ilmu itu, ilmu yang kita pelajari pagi ini misalnya. Itu karunia yang sangat besar kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya banyak orang memang nggak menghargai ilmu, maka mereka nggak tertarik. Beda kalau dapat duit gitu loh, beda kalau dapat harta, semangat. Padahal ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Ilmu itu lebih tinggi dibanding harta. Makanya hadirin, orang-orang yang terbaik itu nikmatnya nikmat ilmu, yaitu para nabi dan rasul. Adapun harta, peringkat keberapa? Ada yang diberikan banyak, ada yang nggak diberikan kecuali sedikit, dan itu bukan masalah karena mereka diberikan ilmu. Jadi coba renungkan hadirin sekalian, Allah katakan bahwa mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu, itu fadlullah, itu karunia Allah yang sangat besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan gak nggak mungkin Allah bilang, Allah berfirman ini karunia yang sangat besar, terus nggak ada dampak dalam kehidupan kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Allah berfirman ini karunia yang sangat besar, terus nggak ada perubahan dalam diri kita, itu nggak mungkin. Asal ilmunya bermanfaat. Maka ini yang terus kita tanamkan. Ini yang harus kita yakini, hadirin sekalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus minta ilmu yang bermanfaat. Terus minta ilmu yang bermanfaat. Karena inti ilmu adalah yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, "Al-'ilmu ma nafa' wa laisa ma hufidh." Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bab yang kita bahas sebelumnya. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bi isan ila yawmidin wa ba'd. Hadirin, kita kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita ini. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke ayat yang kedua. Masuk ke ayat yang kedua dari bab ini, hadirin, yaitu surat An-Nur ayat 51. Itu ayat yang dimasukkan Imam Nawawi di ayat yang kedua. Sekali lagi, ayat bab ini kan belajar bagaimana sih respon orang-orang beriman kalau diajak menjadi baik dan dilarang melakukan kemungkaran. Nah, kita lihat surat An-Nur 51 ini di ayat yang kedua. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, beliau menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman, sesungguhnya respon orang-orang beriman. Jadi ini lagi belajar, ini lagi menjelaskan responnya gimana sih, jawabannya seperti apa, jawaban dari apa nih? Idza du'u ila Allahi wa rasulihi, jika diajak, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. An yaqulu sami'na wa ata'na. Atau liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Agar Rasul memutuskan urusan di antara mereka. Maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami nurut. kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami patuh. Hadirin Allah muliakan. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman kalau mereka dengar dan mereka patuh? Kita lihat lagi akhir ayat tersebut. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin Allah muliakan. Simple, sederhana, pendek aja, nggak panjang-panjang, tapi itu menunjukkan keimanan seseorang dan keberuntungan seseorang. Jadi dari ayat inilah kita mendengar istilah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau kita beriman, ini kalau kita beriman hadirin. Kalau kita beriman, maka ketika kita diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, diajak mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal soleh, dan berhenti dari sebuah kemungkaran, berhenti atau dilarang dari sebuah kesalahan atau kemaksiatan, maka jawaban kita jika kita beriman, respon kita jika kita beriman adalah sami'na wa ata'na. Hanya itu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Dan ini satu-satunya respon. Satu-satunya jawaban. Satu-satunya opsi. Nah itu. Makanya coba kita lihat ayatnya lagi, jemaah. Apa awalannya? Awalannya pakai innama. Nah itu, innama. Siapa yang udah belajar bahasa Arab, hadirin? Innama itu dalam ilmu balaghah itu salah satu kata atau adawatul hasr wal qasr. Apalagi itu Pak Ustaz, maksudnya untuk membatasi dan mengkhususkan, jadi membatasi hanya itu. Jadi hanya satu respon, itu aja, hanya ada satu jawaban bagi orang-orang beriman jika diajak kepada ayat Al-Quran, diajak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka responnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Jadi enggak ada respon lain hadirin. Hanya dengar dan patuh. Ustaz, kalau masalahnya khilaf yang kuat gimana? Hadirin, khilaf yang kuat sebagaimana dijelaskan para ulama itu ranah toleransi. Tapi gak keluar dari konsep ini. Kenapa? Karena kan ulama mengatakan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua perbedaan atau khilaf itu dianggap, hanya khilaf yang punya dalil yang kuat atau argumentasi yang kuat. Jadi ketika khilafnya kuat, kita harus kembali kepada dalil. Kalau khilafnya kuat, khilaf ijtihadiyah dalam ilmu usul, maka kedua belah pihak atau ketiga belah pihak itu kan semuanya kembali ke dalil, bukan ke hawa nafsu. Karena dalilnya sama-sama kuat, itulah dibuka pintu toleransi. Karena semua pihak bukan ngikutin hawa nafsu. Semua pihak yang berbeda bukan ngikutin logikanya, bukan ngikutin akalnya, tapi sama-sama ngikutin dalil yang sama-sama kuat di masalah tersebut. Dan manusia itu penuh kekurangan dan kelemahan, gitulah. Walaupun di sisi Allah kebenaran itu hanya satu, tapi karena manusia itu lemah dan punya banyak kekurangan, mereka gak bisa sampai titik itu, gitulah. Maka terjadi khilaf yang kuat, ijtihadiyah. Maka itulah ranah toleransi. Jadi gak bertentangan dengan ayat ini. Karena kenapa dinamakan khilaf yang kuat? Karena ulama-ulama yang berbeda semuanya kembali ke dalil, kembali ke ayat atau hadis yang dengan keterbatasan seorang manusia, kesimpulannya itu yang paling kuat. Ketemu saudaranya beda, tapi saudaranya bukan ngikutin hawa nafsu, ngikutin dalil juga. Dan itu hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lagi-lagi, tidak semua khilaf sebagaimana kaidah para ulama yang tadi kita sebutkan. Dan ini semua dikembalikan kepada ahli ilmu untuk mencek mana yang kuat, mana yang tidak, mana yang khilaf ijtihadiyah, mana yang bukan. Tapi intinya kembali lagi bahwa ucapan orang-orang beriman, respon orang-orang beriman, jawaban orang-orang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang memutuskan, menetapkan, mereka mengatakan sami'ana wa ata'na. Kami dengar, kami nurut, kami dengar, kami patuh, kami dengar dan kami taat, itu jamaah. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, Al-Imam Al-Qurtubi membawakan keterangan Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir ini, bahwa kita ini harus intinya, kita harus intinya ya, saya gak baca intinya, bahwa ayat ini berbicara tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dalam hal-hal yang kita gak suka. Wa in kana dzalika fima yakrahun. Jadi kata Ibn Abbas, ini ketaatannya Muhajirin dan Ansar, walaupun mereka gak suka secara nafsu, itu, secara logika, logika mereka, bukan, karena dalil gak mungkin bertentangan dengan logika yang benar. Tapi kan seringkali logika kita ini keliru nih hadirin, walaupun pada detik itu kita merasa udah benar nih logika. Ketika belajar lagi, oh salah ternyata. Gitu aja. Ya simpel aja deh, logika kita waktu SMA dengan logika kita waktu selesai S1 sama atau enggak. Seringkali kan waktu SMA, apalagi kalau nilai kita bagus-bagus, kita pikir udah paling benar udah. Terus masuk ke kuliah, IPK kita maksudnya 3,9, udah merasa semua logika kita benar. Ketemu orang yang lebih jago pengalaman, salah ternyata di beberapa kesempatan gitu. Nah, jadi orang-orang beriman itu mengikuti Allah dan Rasulnya walaupun dalam hal atau perkara yang mereka gak suka secara personal, tapi karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikan, mereka nomor dua kan ego mereka, mereka nomor dua kan nafsu mereka, mereka nomor dua kan logika berpikir mereka, dan mereka kedepankan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena logika gak dianggap, bukan, tapi kita tahu bersama logika manusia itu mayoritasnya subjektif. Adapun Allah dan Rasulnya kebenarannya mutlak, hadirin, kebenarannya mutlak. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, apalagi kalau kita bicara hawa nafsu kita, kan itu yang kita perlu camkan. Masih ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan pernah kalian termasuk orang-orang yang ragu dalam masalah ini. Gitu, hadirin. Jadi ketika kebenaran itu berasal dari Rabbmu, dari Allah, lalu kita diajak kembali kepada Allah, berarti kita diajak kembali kepada kebenaran. Jadi jangan pakai hawa nafsu lagi, karena gak mungkin bisa dibandingkan kembali kepada Allah dan kembali kepada hawa nafsu. Coba tadi lihat Al-Baqarah sahabat, al-haqqu min rabbika, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Lalu coba kita banding, ini kita bandingkan dengan ayat tentang hawa nafsu surat Yusuf itu loh, ayat 53, Yusuf 53, Allah berfirman, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ini sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Maksudnya ada nafsu yang baik, misalnya nafsu makan baik gitu, nafsu sebatas dengan suaminya atau istrinya, udah, itu nafsu yang dirahmati. Tapi mayoritas nafsu ini ngajaknya kepada keburukan, jamaah. Mayoritas kasus itu nafsu tuh senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi mungkinkah kita kedepankan nafsu kita jika kita udah diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya? Jadi dari satu sisi kebenaran itu berasal dari Rabbmu, sisi yang lain, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa membawa, mengajak kita kepada keburukan. Ya masa yang menang itu nafsu, hadirin? Kan gak mungkin ya. Jadi yang membuat kita gak suka itu seringkali karena kita didominasi oleh nafsu atau logika yang salah gitu loh. Itu, hadirin sekalian, maka sebelum semua itu, begitu ada perintah kembali kepada Allah dan Rasulnya, udah ikutin aja dulu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu. Dan pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, maksud ayat ini adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yang benar. Benar-benar kita pastikan bahwa ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ini yang diterangkan oleh para sahabat Nabi SAW. Lalu mewarisi ini ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus ke ulama-ulama kita seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gitu hadirin. Karena jangan sampai ayatnya benar, hadisnya sahih, ternyata pemahamannya salah. Gitu. Ternyata pemahamannya salah. Begitu hadirin. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Nah, kalau dalilnya sudah valid, pemahamannya sudah benar, bisa dicek di buku-buku para ulama kita. Ini benar, ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dipahami para sahabat sebagai murid langsung. Ini yang diterapkan juga oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus ini diterangkan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini fatwanya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Atau ini diterangkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Bismillah hadirin. Dalilnya udah ada segala macam. Gitulah. Jadi jangan pakai nafsu lagi, jangan pakai akal kita. Akal sehat tuh gak mungkin bertentangan dengan wahyu. Tapi masalahnya akal kita udah benar atau belum, gitulah. Seringkali kita mengklaim akal kita udah benar, ternyata gak benar. Dan itu wajar, manusia kan suka gitu hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Itu tadi, pemikiran kita hari ini dan pemikiran kita setahun yang lalu itu belum tentu sama loh. Nah, terus kalau kita pakai, enggak ini logika saya. Nah, logika kamu yang tahun berapa itu kadang-kadang tuh. Yang tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu kayaknya kamu enggak ngomong begini deh. Kita hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan. Oh, kita mikirin sesuatu nih, hal yang sama, beda jam aja, beda kesimpulan. Benar gak sih? Kita mikirin sesuatu, hanya ngandelin otak kita atau logika kita, itu beda jam, beda kesimpulan. Gitu. Kita lagi asik-asik tidur, dan memang kita kurang tidur gitu. Baru tidur jam 12 malam. Jam 2 ditelepon sama teman sahabat kita. Kenapa dia telepon jam 2? Lagi ribut sama istrinya. Curhatlah. Gimana nih bro? Kayaknya gue udah gak sanggup pertahanin rumah tangga gue. Menurut lo gimana? Gue cerai aja. Gitu. Bener nih cerai? Ya udah deh. Cepet aja deh, cepet. Ini orang baru bangun. Ini baru jam 2. Belum... belum tua, jam 2 kurang tidur. Benar nih. Iya, yaudah. Tutup deh. Diceraiin tuh istri. Pagi-paginya jam 10 ketemuan lagi. Udah, gue udah ceraiin istri gue. Hah? Ceraiin? Kenapa? Ya gue ribut tadi malam. Terus masa cuma ribut gitu diceraiin? Ya kan gue udah telepon loh. Hah? Yang benar. Iya, ingat gak? Oh itu. Kenapa diceraiin? Gitu loh. Nah, katanya lebih cepat lebih baik. Maksudnya gue udah ngantuk gitu loh. Jadi udah gak connect gitu hadirin. Itu aja setiap berapa jam itu beda jawaban kalau kita ngandelin diri kita. Tapi kalau ayat kan gak mungkin berubah. Hadis itu gak mungkin berubah. Oleh karena itu kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan latihanlah sami'na wa ata'na. Gitu lah. Ingat, respon kita itu sami'na wa ata'na. Ah itu. Jangan diplesetin hadirin. Sami'na wa pikir-pikirna. Ah itu. Ustaz, aku pikir-pikir dulu ya. Lah kok dipikirin lagi itu loh. Kan udah jelas ini keterangan ulamanya. Ya, aku kayaknya belum siap nih. Jangan hadirin. Jangan. Udah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami nurut, udah. Walaupun belum sampai ke itu pemikiran kita atau nafsu kita masih pengen ke hal yang lain. Nah, bagi pihak-pihak yang masih agak ragu-ragu tuh. Padahal tadi udah kita jelaskan dalam surat Al-Baqarah apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Jangan pernah jadi orang yang ragu-ragu. Al-Baqarah 147. Nah, dari sini coba kita kembali ke ayat kita. Kalau kita sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ah itu beruntung. Jadi pasti beruntung. Itu pasti. Pasti beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Itu. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Apa yang dimaksud beruntung di sini? Nailul matlub wassalamah minal marhub. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan dapat keterangan beruntung di sini adalah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita selamat dari apa yang kita takutkan. Nah itu beruntung. Dan di akhirat kita masuk surga. Sebagaimana keterangan Al-Imam At-Tabari. Jadi beruntung. Jadi kalau mau keberuntungan ini, kalau mau cari keberuntungan ini, dan hidup itu tuh sangat membutuhkan faktor keberuntungan. Coba tanya orang-orang sukses, penting gak faktor keberuntungan? Penting. Hadirin yang Allah muliakan, jadi hadirin yang Allah muliakan, penting sekali. yang beruntung dan akan mendapatkan keberuntungan. Dan kata-kata beruntung, keberuntungan itu biasa diungkapkan untuk apa sih hadirin? Untuk hal kan yang di luar perkiraan kita. Kita dapat atau kita gak bisa jelaskan atau kita dapatkan di luar skenario kita. Anda pasti persiapan yang dapat ini. Enggak, saya gak persiapan, saya diberuntung aja gitu loh. Saya beruntung aja. Jadi hadirin sekalian, kalau udah kayak gini ya udah jangan mengedepankan logika di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena logika itu buruk, enggak. Tapi kebenaran yang pasti itu dari Allah. Kita belum pasti. Terus yang berikutnya, Allah akan kasih keberuntungan. Ketika kita pikir ke kiri, ternyata kita akan dapat dari kanan. Dan wahyu memang suruh kita ke kanan. Oh iya ya, Masya Allah. Itu ya mah. Quran ternyata suruh kita ke kanan. Kita berpikir, enggak nih, ini belok kiri. Ternyata kita dapatnya di kanan. Ternyata Rasul SAW memang mengarahkan kita ke kanan. Beruntung banget ya saya. Ah itu makanya. Udah ikut dalil aja udah. Asal benar ya, valid dan pemahamannya benar dan bisa dicek di buku-buku para ulama gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini yang kita harus terus renungkan. Selalu ingat penutupannya. Sami'na wa ata'na, terus apa? Hadirin, apa berikutnya? Ini penting. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Beruntung. Dia akan dapat apa yang dia inginkan dan dia akan selamat dari yang dia takutkan, walaupun pada detik itu belum masuk ke logikanya, walaupun pada detik itu gak sesuai dengan hawa nafsunya. Itu hadirin, tapi ikuti ini deh. Beruntung gagal, beruntung. Gitu hadirin. Emang gak mudah. Tapi ini harus kita latih terus. Dan kita kedepankan iman kita bahwa kebenaran berasal dari Allah, bukan dari kita. Dan kita harus tahu diri, ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Logika kita terbatas. Nafsu kita seringkali ngajak ke keburukan. Jadi apa yang mau diandelin dari diri kita? Tapi ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu Allah mencakup semuanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan surat At-Talaq ayat 12. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Udah kembali saja kepada Allah dan Rasulnya. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka sesi tanya jawab hadirin. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Tapi sebelum itu jangan lupa ucapkan salam hadirin, karena itu sunnah Nabi SAW. Assalamu qabla su'al, ucapkan salam sebelum bertanya. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi, beliau tuh kasih banyak ilmu ke kita. Bismillah, astagfirullah, saya seorang suami yang ketahuan selingkuh dengan teman sekantor saya dan berlangsung selama 2,5 bulan. Dan akhirnya istri saya tahu melalui chat WA saya dengan teman kantor saya itu. Saat itu sikap istri saya pertama kali ketika tahu saya berselingkuh menanyakan kebenarannya. Akhirnya saya jujur dan mengakui. Dan istri saya memaafkan saya, meminta saya bertaubat sungguh-sungguh. Saya menyesal, saya khilaf. Saya malu sama diri sendiri, merasa bejat. Dan saat ini istri saya hanya meminta untuk kembali ke Allah, taat bareng-bareng. Saya hanya diminta istri untuk rajin lagi sholat tahajud dan banyak-banyak istighfar. Yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk meyakinkan istri kalau saya benar-benar bertaubat. Karena kadang kala istri masih belum percaya dan masih sering curiga sama saya. Dan istri meminta saya untuk bersabar menghadapi sikapnya. Istri saya suka sedih kalau ingat chat-chat saya yang dengan selingkuhan saya. Karena tiap hari kerjanya satu ruangan besar meski ada pegawai-pegawai lainnya. Meski sudah saya jelaskan kalau sekarang sudah enggak berhubungan lagi dan hanya sebatas hubungan kerja saja. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, perbanyaklah istighfar dan tobat kepada Allah. Karena itu sebuah dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah masih jaga rumah tangga yang bertanya. Ada banyak kasus rumah tangganya hancur gara-gara ini, dan yang ada hanya penyesalan-penyesalan. Padahal istrinya baik. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Ini jauh lebih ringan dibanding banyak kasus. Dalam arti kasus dengan sebab yang sama ya. Artinya memang Allah kasih kesempatan kita untuk berubah dan Allah baik banget sama yang bertanya. Jadi bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan yang membuat istri kita mau memaafkan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabir rahman. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi membuat istri kita memaafkan kita itu Allahu tabaraka wa taala. Jadi jangan lupa bersyukur sama Allah. Nah, dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan rubah. Kan ayatnya apa? Dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Nah, ini kadang-kadang apa, jangan sampai yang bertanya lupa bersyukur karena terpukul dan terlalu menyalahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri itu bagus ya. Wa abu ulaka bidzanbi, itu kan sayyidul istighfar. Tapi sampai kita lupa nikmat Allah kepada kita dan akhirnya kita lupa bersyukur. Akhirnya lupa bersyukur itu kan inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Lalu yang berikutnya, bersyukurlah punya istri seperti itu. Bersyukurlah kepada istri kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Jadi gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Banyak istri udah minta cerai dengan kondisi begini. Atau benar-benar berubah total. Ada yang balas dendam. Tapi istrinya kan enak banget nih, masya Allah ya. Apa coba, istri saya memaafkan saya itu yang pertama, terus minta saya tobat, minta tobat, udah bagus banget istri kita nih. Terus yang berikutnya, istri saya hanya meminta untuk kembali ke Allah dan taat bareng-bareng. Masya Allah deh. Saya hanya diminta istri untuk rajin lagi sholat tahajud dan banyak-banyak istighfar. Masya Allah, istri antum gak minta beliin tas, kan ini luar biasa. Coba diambil kesempatan, gak aku mau coupling di belakang kalau gak kita pisah. Itu coba pusing kita hadirin. Ini istri kita minta kita tahajud, minta kita banyak istighfar, minta kita kembali kepada Allah, minta kita taat bareng. Itu banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah lalu kepada istri kita. Nah, adapun istri curiga atau butuh waktu, dan beliau istrinya mengatakan tolong bersabar menghadapi sikapnya. Jadi istri beliau ini ketika beberapa kali curiga itu tidak menjustifikasi diri, tapi minta dimengerti. Jadi masya Allah sih, bersyukurlah punya istri seperti ini. Nah, adapun masih suka curiga itu dampak dari dosa kita, bukan salah istri kita mutlak hadirin. Itu dampak dari dosa kita. Apa kata para ulama? Min uqubati al-kadhib an yukadzaba sidquhu. Salah satu hukuman bagi orang yang berdusta, ketika dia jujur didustakan sama orang. Gitulah hadir. Jadi hukuman bagi orang yang berdusta, kalau dia jujur justru didustakan. Makanya kita harus sabar kalau kita khilaf, tidak jujur. Nah, terus gimana biar menghilangkan hukuman ini? Istighfar dan taubat tadi, dan bersyukur. Insya Allah butuh waktu saja kok. Dan kalau Allah lihat kita jujur ingin berubah, Allah akan percepat, Allah akan jaga istri kita. Terus yang berikutnya, kita harus ngerti istri kita. Kan di sisi beliau itu syaitannya juga ngegoda hadirin. Memangnya syaitan godain para suami aja? Syaitan kan juga godain istri. Jadi dibuat jangan percaya nanti ada episode kedua, ada 2.0, pokoknya gitu-gitulah syaitan tuh. Nah, tapi lihat bagaimana respon istri kita. Istri kita berusaha berjuang, makanya istri kita bilang tolong sabar ngadepin sikap saya ya, gitu loh, dan sedih gitu. Jadi mari kita dukung, toh juga itu kesalahan kita, dan doain istri kita, doain. Makanya benar tuh, perbanyak tahajud terus doain, dan ingatkan istri kita jangan mengingat makhluk. Lihat, istri saya suka sedih kalau ingat chat-chat saya dengan selingkuhan. Nah, ini poinnya. Karena yang kita ingat itu makhluk. Coba kalau istri kita ingat Allah, insya Allah gak sedih. Memang buat kita sedih itu ketika kita mengingat makhluk. Dan chat itu kan, kejadian itu makhluk hadirin. Maka jangan ingat-ingat kayak begitu. Pokoknya begitu diarahkan syaitan ke sana, langsung ke Quran, langsung berzikir, dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, solusi biar cepat paham gimana? Saya selama ini udah banyak baca-baca ilmu agama tapi gak ketangkep. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ingat, jangan lupa doain Imam Nawawi, hadirin. Ya, tadi harus punya adab sama ahli ilmu biar berkah. Tapi kalau belum tahu gak apa-apa, latihan aja. Jangan lupa kan, jangan lupa doain. Dunia ilmu itu dunia saling memberi doa. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita ini saling menyayangi, bukan justru saling benci. Solusi cepat paham itu gimana? Hadirin, doa itu solusi cepat paham itu doa. Dan jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu pemberian, walaupun kita harus berjuang dulu. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 269? Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha." Allah berikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah pilih. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, bersungguh-sungguh berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masih ingat? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan kasih petunjuk. Surat Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, baru kami akan kasih petunjuk. Jadi berjuang. Terus yang berikutnya, belajarnya gak usah pakai beban, totalitas aja. Lalu kita lihat berapa ilmu yang Allah kasih ke kita. Kita tuh enaknya belajar agama gak dibebankan target-target tertentu. Yang penting mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga dan tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas untuk kajian SRS-nya ya Ustaz. SRS apa sih? Syarah Riyadhus Shalihin maksudnya. Serial. Ya Allah, ini semua eranya singkatan nih hadirin. Kita ini gak pinter kayak gini-gini. Sama-sama jazakallahu khairan. Kita cuma bacakan keterangan ulama aja. Itu pun juga mungkin ada khilaf dan ada kesalahan. Semoga Allah ampuni. Ustaz mau bertanya nih. Kalau sudah niat puasa ayyamul bid, qadarullah di hari pertama batal karena tiba-tiba sakit, pusing tak tertahan, lalu minum obat hingga malam reda pusingnya, lalu besoknya hari kedua ayyamul bid, apa bisa dilanjutkan puasa ayyamul bid meski hari pertama sudah batal atau enggak boleh dilanjutkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ulama itu mengaitkan, atau banyak para ulama mengaitkan ayyamul bid itu dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan, hadirin. Jadi intinya ayyamul bid kata banyak para ulama adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, 3 hari itu yang paling afdol di tanggal 13, 14, 15 itu. Jadi kalau misalnya 13 batal, silakan lanjut 14, 15, terus 16. Gitu lah. Karena 13, 14, 15 itu adalah waktu terafdol, terbaik untuk mengerjakan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan kalau 13 yang gak bisa kita kerjakan karena sakit, maka kita pernah belajarkan kaidah fikih bahwa barang siapa yang tidak berhasil menjalankan amal soleh karena ada urusan syar'i, maka dia dapat pahalanya. Dan kalau dia mau apalagi dia dapat pahalanya itu kalau nggak bisa diganti dia dapat pahalanya, apalagi ini dengan insya Allah dengan mudah bisa diganti. Dan ini bagian dari puasa 3 hari dalam sebuah bulan, ini bisa 3, 14, 15, 16. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Oh, satu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Juga Ustaz Tim dan kaum muslimin. Amin ya. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf pertanyaan saya di luar topik. Ustaz, saya kan baru hijrah dan kodolah sudah ketinggalan jauh sekali kajian. Alhamdulillah berniat ikut kajian rutin Riyadhus Shalihin ini. Tetapi di sisi lain saya ingin belajar adab dulu. Menurut Ustaz, apakah saya harus nyicil kajian tentang adab dulu atau dua-duanya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Iya, terima kasih. Pertama, tergantung kondisi waktu kita dan tanggung jawab kita. Dan kalau bisa dua-duanya, afdol dua-duanya. Kenapa? Karena pada dasarnya Riyadhus Shalihin pun kalau kita baca di mukaddimah, kan kita udah mengkaji mukaddimahnya Imam Nawawi. Ini buku tentang adab, gitu. Yang ditekankan atau hal yang salah satu yang menjadi inti buku ini adalah tentang adab. Adab kepada, makanya dimulai dengan keikhlasan kan, adab kepada Allah. Itu. Ini kan contoh kajian kita hari ini. Ini kan tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalau kita jadi orang tua, kita jadi orang tua, lalu kita suruh anak kita untuk beli bawang ke warung, lalu responnya, tolong belikan bawang buat mama ya ke warung atau buat ibu yang warung. Saya pikir-pikir dulu bu ya, kira-kira punya adab gak tuh. Tapi kalau anaknya sami'na wa ata'na, siap 86 gitu, insyaallah bu, itu punya adab gak? Nah itu. Jadi ini sebenarnya bagian, salah satu bagian terpenting dalam Riyadhus Shalihin adalah adab. Salah satu bagian terpenting ya, itu adab. Di samping hal yang lain yang kita sudah bahas, gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Makasih banyak buat semua dan selalu minta perlindungan kepada Allah, apalagi di hari-hari ini. Dan perlindungan terbaik itu adalah isti'anah kepada Allah, doa kepada Allah, isti'adah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, doa. Baru setelah itu kita berusaha mentaati prokes untuk kebaikan kita semua, dan itu memang fatwa para ulama-ulama kita. Jadi jangan lupa baca doa keluar rumah ketika keluar rumah, baik pandemi maupun gak ada pandemi. Tapi dengan kondisi gini harus semakin menjadi cambuk bagi kita. Jangan pernah lupa meminta pertolongan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.